Blast Top Music. Awal kuliah saya rasa happy-happy, tapi sekarang tambah setengah mati. Depu tugas-tugas tumpuk di bawah kaki, sampai mau tidur terbawa di mimpi. Oh katanya orang itu memang derita, siapa yang suruh kau masuk kuliah? Oh katanya orang itu memang derita, kau pikir gampang kah mau jadi sarjana? Karena hitam baju putih rambut juga 1 senti. Satu bulan selewati hukum alam mengampiri, macam rasa setengah mati. Tugas kanan tugas kiri tambah lagi presentasi, mimpi indah terjadi jadi lupa dan sahani. Menderita tambah lagi dan Maria cari obat, cara ada memang susah jadi sarjana. 4 tahun macam rasa sangat lama. Semester 1, 2, 3 itu biasa saja. Masuk 4, 5, 6 surasa tara bisa. Pergi kuliah rasa pemalas juga. Ditampung banyak tugas rasa otak mau picah. Tambah lagi jarak kampus dengan rumah, sungguh sangat jauh dari waktu yang ditempuh. Awal kuliah saya rasa happy-happy, tapi sekarang tambah setengah mati. Depu tugas-tugas tumpuk di bawah kaki, sampai mau tidur terbawa di mimpi. Oh katanya orang itu memang derita, siapa yang suruh kau masuk kuliah? Oh katanya orang itu memang derita, kau pikir gampang kah mau jadi sarjana? Waktu yang keramat, akibat tanto malam akhirnya bangun terlambat. Oh gawat, dosen su tutup pintu rapat-rapat, mau tabrak masuk juga takut nama dicatat. Satu kita kitesta cari alasan tepat, pikir-pikir kata alasannya sa dapat. Sa masuk sudah, belum kasih salam. Dosen su tanya mana tugas kumpul di meja. Awal kuliah saya rasa happy-happy, tapi sekarang tambah setengah mati. Depu tugas-tugas tumpuk di bawah kaki, sampai mau tidur terbawa di mimpi.